bacaan ketika ruku dan sujud, bacaan ketika sujud kan banyak. Dan kita disunahkan untuk memperbanyak bacaan ketika ruku dan sujud. Apakah yang benar satu bacaan diperbanyak seperti subhanallah atau semuanya boleh dibaca dalam satu ruku, satu sujud? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Yang dicontohkan, yang disunahkan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani bukan mengumpulkan semua zikir tersebut dalam satu ruku atau satu sujud. Tetapi kadang-kadang berdoa, berzikir dengan zikir yang ini, kadang-kadang dengan zikir yang itu. Itu yang benar, yang dicontohkan. Artinya Rasulullah SAW pernah membacanya Subhana Rabbiyal A'la, pernah membacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, dan juga yang lain. Maka ini kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu. Kalau memperbanyak, perbanyaklah. Misalnya Subhana Rabbiyal A'la, perbanyak. Ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar membacanya 10 kali. Nah, ada yang baca sekian kali. Maka silakan. Kalau imamnya masih sujud, maka kita tambah zikir tersebut, tidak mengapa. Atau kita tambah dengan doa, karena seseorang ketika sujud adalah yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka memintalah kepadanya dan berdoalah kepadanya. Allahu taala alam.